بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كوم مسلمين كوم مسلمات يوم أحسبوا يوم رحمتي للملاك الله سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab Al-Libas Wal-Zina, kitab pakaian dan perhiasan, bab yang ke-30 yang berbunyi bab Jawazi Wasmil Hayawan غيري أو غير غير الآدمي في غير الوجه، غير الآدمي في غير الوجه، وبدانه في نعم أو في نعم الزكاة والجزية، في نعم الزكاة والجزية. باب bolehnya memberikan wasam tanda pada makhluk yang bernyawa selain manusia, memberikan tanda bukan pada wajah, bagaimana bab yang sebelumnya, bukan pada wajah dan bukan pada badan, pada hewan-hewan ternak dari harta zakat ataupun harta jizyah, dari harta zakat atau harta jizyah. Boleh memberi tanda pada makhluk hidup selain manusia di selain wajah. Dan anjuran memberi tanda pada hewan zakat dan jizyah. Dan anjuran ya. Anjurannya saya tidak tahu dari mana datangnya terjemahannya ini. Pembahasan kita sebagai apa, pengecualian dari bab sebelumnya. Bab sebelumnya larangan memukul dan memberi tanda di muka hewan, di wajah hewan. Dan hewan ini kemarin saya katakan memang dari hadis-hadisnya dipahami bahwa dia hewan, hewan yang di, yang dimaksud dengan kata hewan, tetapi bersifat umum, bersifat umum juga manusia. Kalau seandainya hewan tidak dibenarkan, maka manusia lebih tidak dibenarkan, karena manusia lebih mulia daripada hewan. Kemudian kemuliaan wajah hewan saja tidak dibenarkan, apalagi wajah manusia. Dan ada pengecualian di sini, ya, karena dilarang di sana adalah muka, maka untuk selain muka atau wajah pada hewan-hewan yang bukan manusia, maksudnya hanya makhluk hidup yang bukan manusia, ya, itu dibenarkan selain daripada muka. Makanya Abbas bin Abdul Muttalib atau Abbas itu sendiri dalam riwayat yang telah berlalu, dia mengatakan, maka saya memberikan tanda pada keledai saya di bokongnya, di pangkal tulang paha. Kalau hewan itu pangkal tulang paha di punggung kan, di bagian belakang yang agak keras. Ya, ketika dia bergerak, ya, ketika dia berjalan, yang di punggungnya itu bergerak-gerak, karena itu pangkal pahanya dan di situ berkumpul daging-daging keras itu di tulang rawannya. Di bagian belakang sebelum ekornya, nah, di situ dibuatkan tanda oleh Abdullah, oleh Abbas bin Abdul Muttalib atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini selain wajah, dan itu dipraktekkan karena yang dilarang adalah pada wajahnya, membuat tanda. Tanda ini maksudnya adalah memanaskan besi kemudian tempelkan, ya, sebagai tanda kepemilikan, untuk membedakan antara hewan seseorang dengan hewan yang lain, ya. Atau memberi tanda seperti dalam ungkapan berikutnya, pada hewan-hewan ternak yang berupa hewan zakat atau hewan jizyah. Hewan zakat jelas, ya, unta, sapi dan kambing, ini hewan zakat. Sementara hewan jizyah umum, ya, bisa jadi adalah hewan jizyah. Ini hewan yang dibayarkan oleh orang-orang oleh negara kafir yang terjadi kesepakatan bahwa mereka tidak diperangi, dan mereka membayar upeti. Nah, pembayaran upeti inilah bisa jadi dari bentuk hewan ternak, dan hewan ternak ini dikumpulkan untuk dinyatakan bahwa itu hewan jizya, harus ada tanda. Sebagaimana sekarang ini, bahwa hewan-hewan yang akan disediakan untuk kurban diberi tanda. Orang-orang yang sudah membeli misalnya untuk miliknya, maka ada tanda-tanda, mungkin dibuatkan di telinganya, seperti yang sekarang akan kita pelajari, bahwa pemberian tanda pada telinga pada hewan-hewan zakat dan hewan jizyah itu yang dibenarkan, itu tempelan, bukan seperti yang kemarin saya katakan, kalau di kampung saya itu dipotong, bukan dipanas, tetapi dipotong atau dibelah, telinganya itu dibelah sebagai tanda kepemilikan, agar nampak perbedaan antara milik si fulan dengan yang lain. Memotongnya ini tanda, tetapi tidak seperti tanda yang kita bahas sekarang ini. Dia tanda tetapi dalam bentuk tempelan kecil dengan besi panas, ya, yang digunakan dengan kai. Ya. Nah, ini kemarin kan saya sempat katakan bahwa pembuatan tanda yang terjadi, yang saya ceritakan itu dengan hewan ternak ini, seperti kerbau, dengan memotong telinganya atau membelah telinganya, ini termasuk muslah yang dilarang, ya. Termasuk mencederai hewan, makhluk hidup yang dilarang. Muslah itu mencederai, dia masih hidup tapi dicederai, ya, dengan cara memotong telinganya. Kalau yang tadi itu adalah dengan sekedar menempelkan besi dan telinga biasanya. Nah, sekarang ini manusia luar biasa, telinganya dari pangkal sini sampai sini berlubang semuanya. Ya. Orang-orang sekarang dari sini sampai sini lubang semuanya. Ini menunjukkan bahwa telinga ini kalau dilubangi tidak ada masalah. Ya, dia tidak terlalu menyakitkan, seperti juga tanda-tanda yang dibuat oleh orang-orang yang hendak berkorban dengan melubangi telinganya kemudian dimasukkan, ditempelkan semacam tanda, ya, dari kertas atau yang lainnya, ya, untuk membedakan antara milik dia dengan milik orang lain. Ada alatnya, ya. Jadi di, ya, ya. Ini yang termasuk dibenarkan. Ya. Sementara dipotong atau dibelah, ini yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Ya. Itu untuk yang pertama, memberi tanda pada hewan dibenarkan, tetapi selain daripada wajah, karena wajah sudah terlarang pada bab sebelumnya. Kemudian memberi tanda pada hewan zakat dan jizyah, saya hanya bertanya di sini, dari mana datangnya kata-kata adanya anjuran, ya, karena dalam bunyi babnya babun nahi babu jawaz itu dibolehkan, bukan anjurannya, dibolehkan bukan anjuran, karena berbeda tingkatannya, ya, diperintah, dilarang, dibolehkan, dianjurkan, berbeda, ya. Dari sini dibenarkan memberi tanda pada hewan yang bukan pada makhluk hidup yang bukan manusia, selain dari wajah, ya. Kemudian wabadanihi fi na'amiz zakati wal jizyah, selain dari badannya pada kalau tadi yang hewan di wajah itu mutlak semuanya, hewan apapun juga tidak dibenarkan untuk diberi tanda pada wajah. Dan pada hewan zakat dan hewan jizyah ini tidak diletakkan pada badan, tetapi seperti yang telah dilakukan oleh Nabi itu di telinga, dilobangi telinganya atau diberi tempelan di telinganya dengan besi panas sebagai tanda. Ya, ini bahwa hewan jizyah ini pemberian tandanya bukan di badan dan tidak boleh di wajah, tetapi di telinga. Sementara wajah ini mutlak diharamkan, tidak dibenarkan. Tetapi untuk hewan ternak biasa seperti keledai yang tidak boleh dimakan, ya, dagingnya keledai ini haram. Ya. Al-humurul ahliyah ini tidak diboleh, dagingnya haram. Ya. Ada namanya satu lagi al-humurul wahsyiyah, yaitu keledai liar. Keledai liar ini, ya, ada yang mengatakan zebra, ya, maka dia halal. Sementara keledai jinak yang digunakan untuk sarana transportasi dahulu atau sarana angkutnya dahulu untuk mengangkut barang, karena dia memang hewan yang kuat walaupun ukuran badannya kecil. Makanya Allah berikan perumpamaan keledai ini dungu, ya, binatang atau hewan yang bodoh walaupun dia punggungnya ada kitab-kitab yang banyak. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Perumpamaan orang-orang yang diberikan kitab Taurat kepada mereka kemudian mereka tidak memikulnya, tidak menerimanya, mereka hanya memegangnya saja. Taurat ada tetapi tidak ada manfaat. Taurat itu ada pada mereka tetapi tidak ada manfaat. Sebagaimana adanya kitab di atas punggung keledai dan kitab itu tidak bermanfaat bagi keledai, tetap keledai itu binatang yang dungu. Padahal dia sudah begitu banyak membawa kitab di punggungnya, karena dia memang alat untuk mengangkut ketika di masa dahulu. Kekuatannya lebih daripada yang lain. Ya. Dia kecil, mudah untuk mengangkat barang yang dibawa ke atas punggungnya, dan dia juga bisa membawa banyak. Ya, dia bisa membawa banyak dan membawa kitab yang banyak, tetapi dia tetap hewan yang dungu. Dan ini perumpamaan adanya Al-Quran di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Al-Quran ada. Mushafnya ada, bacaannya, ya, tetapi dalam realita kaum muslimin tidak ada mengambil manfaat dari Al-Quran, ya. Sama dengan Taurat, Taurat di tengah-tengah orang-orang Bani Israel, Yahudi, tetapi mereka tidak mengambil manfaat dari Taurat. Jadi kitab Allah ini kan bukan hanya diturunkan untuk dibaca, kitab itu bukan untuk dibaca, tetapi untuk ditadabur dan diamalkan, ya, untuk ditadaburi dan diamalkan. Makanya kata orang-orang saleh dahulu, sungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Maksudnya diamalkan hukum-hukumnya, diamalkan perintahnya, diamalkan larangannya, diamalkan aturan-aturannya, batasan-batasannya, hukum-hukumnya. Namun sekarang ini sudah zaman, sudah lama ungkapan ini muncul. Namun di zaman kita sekarang ini, orang menjadikan pengamalan Al-Quran itu dengan membaca. Jadi mereka beramal dengan membaca Al-Quran. Itu saja. Ya, jadi ketika mereka sudah baca Al-Quran, mereka sudah menganggap sudah mengamalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu bukan sekedar untuk dibaca. Ya. Tetapi untuk diterapkan dalam kehidupan. Ya. Seperti itu pula lah keberadaan Taurat. Kembali kita ke anjuran tadi, ya, anjuran memang dipahami anjuran karena memang Nabi SAW memberikan tanda. Nabi SAW memberikan tanda dengan diletakkan tanda tadi di telinganya, di telinga hewan-hewan jizyah dan hewan-hewan zakat. Ya, ini yang akan kita dapatkan dalam hadis-hadis di bawah bab ini. Yang penting jangan diletakkan di wajah, diletakkan di wajah. Dan boleh diletakkan di punggungnya, di pangkal pahanya, di punggung pangkal paha, ya, yang tulang di belakang ini, ya, di bokongnya, Itu ada yang keras. Ya, di situ diletakkan tempelan besi panasnya sebagai tanda, dan itu nanti ada tulisannya. Kadang kayak stempel lah. Ya. Kemudian untuk hewan zakat atau hewan jizya boleh diletakkan tanda itu di telinganya, ditempelkan di telinganya, atau seperti sekarang ini diberikan tanda dengan membuat lubang, dan lubang ini pun bukan sekedar ditusuk begitu saja, kecepatannya luar biasa, sehingga kalaupun dia merasakan sakit sama dengan merasa sakit ketika ditempelkan sebentar besi panas itu. Ya. Ini untuk hewan zakat dan hewan jizya boleh di telinga. Yang lainnya boleh di punggung atau di ujung pangkal paha hewan tersebut, atau di bokong hewan tersebut. Kita baca hadis. Ya, hadis yang di bawah bab ini, hadis pertama 5492. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad bin al-Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Abi Adi an ibni Aun an Muhammadin an Anas, an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma waladat ummu Sulaim. Ya, tatkala melahirkan siapa? Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim ini? Ibunya Anas. Ibunya Anas. Bisa jadi ini adik tirinya. Bisa jadi adik tirinya. Qalat li, maka Ummu Sulaim berkata kepadaku, kata Anas, ya Anas, unzur hadzal ghulama fala yusibanna syai'an hatta taghdwa bihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhannikuhu. Kata Ummu Sulaim kepada anaknya Anas, wahai Anas, perhatikanlah anak bayi ini, maka jangan sampai dia menikmati atau mendapatkan makanan apapun sampai engkau bawa dia menjumpai Nabi SAW agar Nabi mentahniknya. Mentahnik itu adalah seseorang mengunyah, memasukkan ke mulutnya kurma, kurma muda atau kurma, kemudian mengunyah-ngunyahnya, kemudian yang sudah lumat di mulutnya itu diambilnya, kemudian diletakkan di lidah si bayi, ya, bercampur antara ludahnya dengan kurma tersebut. Ludahnya, ludah tadi untuk melunakkan kurma dengan mengunyahnya, dan ini dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Dan para ulama mengumumkan hukumnya. Ya. Ini dibenarkan untuk yang lain, apalagi dari orang-orang yang benar-benar dilihat orang yang saleh, yang bertakwa, ya, agar bercampur ludahnya dengan makanan yang dikunyahnya tersebut dan diletakkan, ya, diletakkan di lidah, dan bayi itu nanti akan mengisap-ngisapnya, walaupun dia tidak bisa makan, tidak bisa apa, karena baru masih bayi. Dan ini hikmahnya kenapa dilumatkan, dilunakkan, dihaluskan dengan kunyahan tadi. Dan ini bisa dilakukan oleh orang tuanya, oleh ayahnya sendiri, dan ini salah satu dari adab ketika mendapatkan, ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa bayi, anak. Ya, jadi Ummu Sulaim memerintahkan anaknya Anas untuk membawa bayi tersebut menjumpai Nabi agar Nabi mentahniknya. Sampai di sini belum berhubungan dengan bab kita. Ya. Kemudian qala faghadautu, kata Anas bercerita, maka saya pun pergi di pagi hari, ya, fa idza huwa fil haiti, dan ternyata saya jumpai Nabi berada di dalam sebuah kebun. Al hait ini kebun yang ada pagarnya. Wa alaihi khamisatun huwaitiyah, dan dia ketika itu memakai pakaian khamisa, pakaian huwaitiyah, ini made in, ya, pakaian huwaitiyah itu yang diartikan di sini kain wol hitam tengah, ya, ini huwaitiyah. Ini disebutkan jenis pakaian karena pakaian Nabi itu ada jenis-jenisnya, ya, ada sahuliyah, ini sendal, ya, yang terbuat dari sahul. Sahul ini nama tempat di Yaman, ya. Jadi kadang-kadang dinisbatkan kepada produksinya, ya, kadang-kadang nama bahannya ini dinamakan dengan nama bahan atau tempat produksinya, daerah di mana diproduksi pakaian tersebut. Jadi khamisah Huwaitiyah ini lebih kepada bahannya ya, dari bahan wol hitam ya. Itu yang dipakai oleh Nabi SAW saat itu, saat tersebutnya. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu memang ketika berhadapan dengan Nabi, mereka memperhatikan apapun yang ada pada Nabi. Jadi bukan hanya memperhatikan ibadah. Kalau pakaiannya saja dalam suasana yang biasa seperti ini mereka perhatikan, bagaimana dengan ibadah mereka, ibadah Nabi SAW? Pasti lebih mereka perhatikan. Apalagi ibadah yang Nabi menyuruh mereka mengambil dari dia, seperti sholat. Ya, ambillah dari saya bagaimana saya sholat. Ini perintah Nabi SAW. Maka para sahabat akan memperhatikan Nabi. Ini kan perjumpaan di tempat yang bukan tempat ibadah, di dalam kebun. Ya, dalam kebun. Tetapi Anas bercerita ketika itu Nabi memakai pakaian ini. Disebutkan jenis pakaiannya. Nah, ini bukan satu dua kasus, banyak sekali kasus-kasus. Bahkan sendalnya mereka sifati, kemudian memakai cincin atau tidak cincinnya, ada matanya juga. Ini mereka perhatikan semua yang ada pada Nabi SAW. Ya, menunjukkan para sahabat itu memang telah disediakan oleh Allah, disiapkan oleh Allah untuk menjaga agama ini, dengan mereka mengambil semua yang ada pada Nabi untuk ditransfer, untuk dipindahkan maklumat tersebut kepada generasi setelahnya, kemudian terus generasi setelahnya, dan terus turun-turun temurun. Dan inilah agama. Agama ini mengikut, bukan membuat yang baru, mengikut apa yang telah dipraktek oleh Nabi SAW. Karena memang beliau diutus oleh Allah untuk menerapkan agama Islam, untuk mengajarkan dengan lisan, dengan tindakannya, dengan perbuatan. Dan itu yang diserap oleh para sahabat Nabi SAW, dan mereka terapkan dalam kehidupan, lalu mereka ajarkan kepada murid-murid mereka dari generasi tabi'in dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Anas berjumpa dengan Nabi dalam sebuah taman atau kebun, sementara ketika itu dia memakai pakaian Huwaitiyah. Kemudian ini yang berkenaan dengan bab kita di ujungnya. Wa huwa yasimul dhahra alladhi qadima alaihi fil fathi. Dan dia memberi tanda, ya, memberi tanda zahra, bisa jadi maknanya tempat di mana dibuat tanda. Zahra ini punggung ya, atau bisa jadi maksudnya adalah seperti yang diterjemahkan, yaitu unta. Beliau sedang memberikan tanda pada unta yang datang kepadanya, dibawakan untuknya setelah penaklukan kota Mekah. Ya. Qadima alaihi fil fathi, dalam pembebasan kota Mekah nanti ada unta-unta yang hasil rampasan perang, nanti dibawa dihadapkan kepada Nabi, dan hewan hasil rampasan perang inilah yang nanti ditandai oleh Nabi dengan cara seperti tadi. Apakah di zahar, di punggung, atau seperti yang ada di dalam riwayat yang akan datang bahwa Nabi membuatkan tandanya di telinga. Ini hadis yang pertama, bahwa menandai hewan jizya atau hewan hasil rampasan perang atau hewan zakat dibenarkan karena Nabi SAW melakukannya, tetapi jangan sampai membuatnya di muka. Dan untuk hewan-hewan zakat atau hewan jizya ini dianjurkan dibuatkan tanda di telinga, seperti hadis-hadis yang setelah ini ya. Hadis yang kedua, hadis yang pertama tadi jelas ya, bahwa memberi tanda pada hewan ini dibenarkan, cuma tempat tandanya itu yang harus diperhatikan, jangan sampai di muka. 5493. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammadul Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Hisham bin Zaid qala sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yuhaddithu anna ummuhu hina waladat intalaqu ya bisabi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhannikuh. Ini permasalahan bayi yang tadi ditahnik ya, adiknya Anas bin Malik. Qala fa idzan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mirbadin. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di mirbad, bisa dikatakan kandang ya, tempat sesuatu. Yasimu ghanaman, yang ketika itu dia memberi tanda kepada kambing. Jadi berada di tanda di kandang hewan, di sana dia, Nabi SAW sedang membuatkan tanda untuk kambing-kambing yang ada di sana. Ya. Sampai di situ ceritanya. Kemudian qala Syu'bah, wa aktsaru ilmi annahu qala fi adhaniha. Berkata Syu'bah, salah seorang perawi, ya, seorang perawi murid dari muridnya Anas, Syu'bah an Hisham an Anas, berarti murid dari muridnya Anas Syu'bah ini, dan dia mengatakan wa aktsaru ilmi, ya, yang sangat aku ketahui, ya, mungkin lebih kepada meyakini, ya, wa aktsar, kebanyakan ilmu saya, maksudnya saya sangat mengetahui bahwa bahwa beliau yaitu Anas mengatakan Nabi membuatkan tanda di telinga, membuatkan tanda, ditempelkan besi tadi di telinganya, di punggung telinganya atau di batangnya, ya, untuk membedakan ini harta harta zakat atau harta jizya, ya, harta jizya. Ini jelas, ya, yang pertama memberikan penjelasan bahwa Nabi memberikan tanda pada hewan-hewan. Kemudian yang kedua, di mana tempat dibuatkan tanda, yaitu di telinga. 5494. Kita lupa tadi atau sudah sampaikan tentang tahnik ini, ya, dianjurkan, ya, dan tahnik ini dengan kurma, dengan kurma yang dikunyah dan nanti sudah lumat, ya, sudah halus, kemudian diletakkan di lidah bayi yang baru lahir itu, nanti urusan dia, nanti terkadang bercampur dengan air ludahnya, ditelannya, untuk melatih juga dia menelannya, melatih juga dia menelan. 5494. Kata Imam Muslim, muhaddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id an Syu'bah qala haddatsani Hisham ibnu Zaid qala sami'tu Anas radhiyallahu anhu yaqul dakhalna ala Rasulullah sallam mirbadan, ya, di sebuah kandang kami masuk menjumpai Nabi, kata Anas, wa huwa yasimu ghanaman, ketika itu sedang dia sedang membuat tanda pada kambingnya. Qala ahsibuhu qala fi adhaniha, ya, kata perawi, mungkin Syu'bah juga, saya mengira bahwa Anas mengatakan Nabi memberi tanda di telinga-telinga kambing-kambing tersebut. Jadi ini menjelaskan tempat. Kemudian habis di situ datang lagi sanad yang baru. Wa haddatsanihi Yahya ibnu Habib qala haddatsani Khalid ibn al-Harith ha wa haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muhammad wa Yahya wa Abdurrahman kulluhum an Syu'bah bihadzal isnadi mithlahu, ya, bihadzal isnadi mithlahu. Ini beberapa sanad dibawakan oleh Imam Muslim, hadis Anas tadi yang menjelaskan bahwa Nabi memberi tanda pada hewan hasil rampasan perang atau hewan zakat atau hewan jizya, dan dia membuatkan tanda di telinga. 5495. 5495. Imam Muslim mengatakan hadatsana Harun bin Ma'ruf qala hadatsana Al-Walid bin Muslim anil Auza'i an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talhah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu fi yadin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-misyama wa huwa yasimu ibilas sadaqah, kata Anas, saya melihat di tangan Nabi ada al-misyam, alat untuk menandai, ya. Al-misyam ini atau alat untuk menandai, bisa jadi dalam bentuk kepingan besi, ya, kepingan besi kemudian dipanaskan persis untuk melakukan pengobatan kai. Ya, pengobatan kai itu besi, kepingan besi nanti dipanaskan kemudian ditempelkan kepada manusia untuk dengan titik-titik tertentu yang persis dengan bekam, sama dengan akupuntur, ada titik-titiknya, ditempelkan di titik tersebut kemudian diangkat. Ya. Mungkin dengan cara seperti bekam dulu, ya, ditarik darahnya, saya tidak tahu bagaimana sistemnya. Kemudian nanti di lahan itu, di tempat tersebut ditempelkan besi tadi. Ya, kalau bekam kan ditoreh-toreh, ya, di tempat-tempat yang sudah terkumpul darah kotornya. Nah, ini al-misyam, alatnya. Nabi, saya melihat di tangan Nabi ada alat untuk memberikan tanda, dan sementara ketika itu dia membuat tanda pada ibil as-sadaqah, unta-unta sedekah atau unta zakat. Kalau tadi kambing, yang sekarang adalah unta. Jadi sudah dua hewan ternak yang didapatkan dalam riwayat ini, dan tempatnya juga sudah kita ketahui bahwa Nabi membuatnya tanda di telinga, ya, dan boleh di punggung, ya, di bagian yang keras, yang keras. Dan hikmahnya sebagaimana jelaskan oleh Imam Nawawi di ujung-ujung syarahnya, ya, di ujung-ujung syarahnya, ya. Ada hikmah kenapa di tempat-tempat tersebut? Ada hikmah? Nah, ini di halaman 195, alinea sebelum terakhir. Apabila seseorang hendak memberi tanda, maka dianjurkan memberi tanda pada kambing di bagian telinganya, sedangkan unta dan sapi di pangkal pahanya. Karena itu bagiannya ini. Karena itu bagian yang kuat sehingga hanya sedikit terasa sakit, ya. Bulunya sedikit, ya. Dan tanda itu pun akan nampak terlihat. Ini beberapa hikmah. Yang pertama, bagian itu benda yang, tempatnya agak keras, ya, kalau di punggung tadi. Kemudian kurang rasa sakitnya. Kemudian di situ juga tidak banyak bulunya. Kemudian di situ tempat yang paling nampak jelas. Ya, di situ tempatnya sebagai kan tanda itu agar nampak oleh orang. Itu faedah memberikan tanda adalah untuk membedakan sebagian hewan dari sebagian yang lain. Dianjurkan menulis kata jizyah untuk membedakan ini hewan jizyah atau hewan jizyah atau shaghar. Ini sama-sama, ya, shaghar juga jizyah. Pada hewan jizyah pajak, bukan pajak, ya. Jadi artinya pajak yaitu upeti yang dibayar oleh orang-orang kafir yang memang tidak terjadi peperangan dan mereka mengambil kesepakatan untuk membayar menghentikan atau menutup kemungkinan diperangi, ya. Dan kata zakat atau sedekah pada hewan zakat yang diberikan tulisan membedakan ini hewan zakat atau hewan jizyah. Ini juga yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, dan ini pendapat siapa? Imam Syafi'i dan sahabat dan ulama-ulama Syafi'i. Dianjurkan alat penanda kambing lebih tipis daripada alat penanda sapi. Nah, ukuran bendanya juga untuk mempertimbangkan ukuran hewannya, ya. Dan alat penanda sapi lebih tipis daripada alat penanda unta, karena unta lebih keras, lebih tebal kulitnya daripada sapi, dan kambing lebih tipis kulitnya daripada sapi. Kambing kulitnya lebih tipis daripada sapi, sapi lebih tipis kulitnya daripada unta. Maka ukuran alatnya ini juga dipertimbangkan. Ini juga termasuk tanda-tanda atau sebagai bukti bahwa agama kita merahmati, ya, dalam memberikan tanda ini pun dibedakan hewannya dengan untuk dibedakan pula alatnya. Di ujung syarahnya Imam Nawawi memberikan beberapa faedah. Di dalam hadis tersebut terdapat banyak faedah, di antaranya boleh memberi tanda pada selain manusia. Jadi manusia tidak boleh diberi tanda. Ya, tidak ada penandaan manusia. Saya pernah kemarin bercerita tentang sebagian manusia diberi tanda semenjak kecil, semenjak bayi. Saya sudah dapatkan cerita dari mereka sendiri. Ya, ini diberi, tidak tahu apakah ditorehkan sesuatu sehingga dia berdarah sampai besar, dia membesar. Nanti setelah dewasa ini sudah besar. Ya, dibuat beberapa torehan 2, 1, 3, dan ini tergantung dari sukunya, tergantung dari kemuliaan kabilahnya, ya. Masih saya melihat banyak teman-teman kawan-kawan kita dari benua Afrika, ya. Ya, tapi tidak semua mereka bercerita ini. Kita kan heran, ini dari mana? Karena hampir semua mereka seperti itu. Lalu mereka bercerita ini bukan ketika dewasa mereka dibuat seperti itu. Ketika kecil ditorehkan, ya, ditorehkan nanti dia semakin besar umurnya, badannya semakin besar, dia putih semakin besar. Ya, ini pada manusia tidak dibenarkan. Ya. Dianjurkan memberi tanda pada hewan zakat, itu sudah penjelasan tentang perkara-perkara yang ada pada diri Nabi SAW seperti sikap tawadhu, rendah hati, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dengan tangannya sendiri. Tadi kan Nabi yang membuatnya. Seharusnya kan dia bisa memintakan sahabat-sahabatnya, tapi dia juga bekerja. Dia kan juga hanya sekedar menyuruh, dia harus berbuat. Ini tawadhu'nya Nabi kita Muhammad SAW. Keempat, anjuran melakukan tahnik yang tadi telah kita ceritakan, pada yakni mengolesi mulut bayi dengan kunyahan makanan manis. Kami akan jelaskan secara panjang lebar pada bab tersendiri. Nanti akan ada khusus bab tentang ini, ya, bukan pada kitab ini mungkin ya. Kemudian yang kelima, membawa bayi ketika telah baru lahir, ketika baru lahir ya, atau telah baru lahir, kepada salah seorang dari orang-orang saleh dan berilmu. Dan saya katakan tadi bisa dilakukan oleh orang tuanya sendiri, ayahnya. Ya, ya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.